If anybody don't agree with this, please come up to the stage. Let's discuss as human being, according to the Islamic law, according to the Christian law, according to the aesthetica, and so on and so on. Mm-hmm. So I always open. And firstly, they feel strange, and after that, they smile, and after that, they do. Puasa itu kalau kita cari definisinya atau batas parameternya itu sangat banyak, tergantung dari mana kita melihatnya. Puasa adalah Anda berhak melakukan sesuatu tapi Anda tidak melakukannya pada batas waktu tertentu. Anda berhak makan tapi Anda bersepakat sama Allah untuk tidak makan dari pagi sampai sore. Atau puasa adalah kesadaran untuk memahami segmen. Ini bisa terjadi di perusahaan. Fokus produk saya adalah X, segmen saya A. Itu puasa. Jadi sesungguhnya puasa itu pekerjaan sehari-hari. Setiap hari di segala macam pekerjaan itu kita memerlukan puasa. Bersuami istri harus berpuasa. Setiap laki-laki ingin menyetubuhi semua wanita maunya, tapi dia berpuasa, dia fokus hanya kepada istri. Ada division of labor dalam pemerintahan, bahwa kalau depak itu harus berpuasa, tidak mengerjakan selain di koridor depak. Demikian juga departemen yang lain. Dan segala sesuatu, baju kita pakai dengan metode puasa, karena kalau kita mau pakai semua baju kita jadi orang gila. Apa saja puasa, apa saja kalau tidak pakai metode puasa dia bunuh diri. Kalau dalam sepak bola Anda melanggar puasa berarti offset, out ball, kartu kuning, kartu merah. Jadi puasa itu sebenarnya pekerjaan yang sama sekali tidak khusus, pekerjaan sehari-hari, dan dia adalah hakikat hidup utama manusia. Barang siapa paham puasa, dia akan jaya dan selamat. Barang siapa tidak paham dan menolak puasa, semakin dia menolak, semakin cepat kehancurannya.